Mitra bisnis, kewenangan sertifikasi halal saat ini diperebutkan antara Kementerian Agama dan MUI. Di mana Kementerian Agama berpendapat MUI bukan lembaga yang tepat melakukan sertifikasi lantaran merupakan sebuah ormas. Sedangkan MUI berpendapat dirinya lah yang paling tepat karena mengeluarkan sertifikasi halal merupakan domain ulama. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Excelso Multirasa, Pranoto Sunarto. Pak Pran, apa komentar Anda soal ini? Memang kalau sebetulnya yang benar itu harusnya dari kementerian, terus bekerja sama sama MUI, nggak boleh enggak. Sama sekarang kejadian di pertanian sama banyak NGO-NGO itu LSM-LSM kan begitu akhirnya. Memang benar, udah jalurnya harusnya Kementerian Keagamaan. Ya nggak apa-apa, bisa aja. Lalu apakah ini semata-mata hanya sebuah keterlanjuran saja, Pak? Di mana selama ini MUI lah yang mengeluarkan sertifikasi halal dan sudah banyak produk sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI? Saya rasa iya, menurut saya iya. Itu sebetulnya karena kita dulu nggak sadar hal-hal gitu. Itu kan kayak SNI aja. SNI kan yang ngeluarin perindustrian. Harusnya begitu. Harus dari kementerian, kemudian bekerja sama dengan itu. Sebetulnya sekarang tidak perlu diperebutkan. Harus rembuk. Karena sahnya itu harusnya yang ngeluarin memang negara, bu, kementerian. Bukan karena ormasnya ormas. Memang semua sekarang yang membuat sertifikasi itu di mana-mana. Baik di kopi maupun di apa. Itu kebanyakan NGO. NGO itu kan non-government organization, tapi orang luar negeri NGO. Setelah itu, barusan ini baru sadar memang gitu. Sekarang sertifikasi yang keluar di kopi itu lebih dari 10 di internasional. Dan masuk Indonesia itu juga udah sekitar 5. Jadi sekarang kan mau dijembatin sama pertanian. Kemarin kan tempat ribut, tapi kita juga nggak bisa semata-mata karena sebetulnya ormas itu, LSM itu telah melakukan langkah duluan juga punya, kita harus hargain. Dan maka dari itu kita keluarin aja seperti SNI sertifikasi yang sah dari Kementerian Keagamaan, kemudian didukung oleh dari ormas-ormas itu. Jadi logo-logonya ada semua. Jadi kan sah, kita sharing aja. Nah, sekarang kembali, kalau di ngomongin gitu, pasti di belakangnya ada UUD-nya gitu, ujung-ujungnya duit kan, mereka juga cari nafkah kan gitu, kalau menurut saya ya gitu. Sertifikasi ini kalau ngomong halal, karena negara kita adalah negara Islam, kalau di dunia kan termasuk negara Islam yang cukup besar. Kalau menurut saya halal, ini sertifikasi halal ini sangat penting, karena menurut saya di dunia internasional, karena kita pasar sasaran-pasaran kita kan di Timur Tengah, kita harus sadar, nggak bisa enggak. Itu bukan bilang wajib, nggak wajib, itu adalah hal yang bisa menjual diri kita, terutama produk-produk kita di dunia-dunia yang landasannya adalah negara Islam gitu. Nggak bisa nggak menurut saya. Baik Pak Pran, lalu adakah himbauan untuk kedua belah pihak Pak terkait hal ini? Saya sarankan kita harus kembali, karena kalau Kementerian Keagamaan itu adalah lembaga negara, jadi kita harus keluarin satu sertifikat yang oleh keagamaan, tapi kerjasamanya sama MUI, jadi nanti di situ logo MUI ada, karena mau nggak mau, karena kita juga harus menghargai MUI, karena MUI ini telah melakukan langkah-langkah duluan gitu, nggak bisa kita orang udah ada terus kita begitu aja, tapi menurut saya kita harus menjadi satu kesatuan, kita satu negara kok, kita Indonesia, belum sama negara lain loh, ini di perkopian aja ributnya sama NGO loh, non-government organization, LSM, itu aja kita harus berangkul, karena dia juga masuk ke dalam, ke dunia itu pada awalnya, mereka itu melakukan SOP, ya, standard operational procedure, ya, jadi prosedur-prosedur yang benar gitu. Sebenarnya kita harus menghargain, jadi menurut saya kita harus merangkul MUI gitu, ya. Kita harus kerjasama, bukan kita persaingan antara Kementerian Keagamaan dan MUI. Demikian Direktur Excelso Multirasa, Pranoto Sunarto. Saya, Mandariska.